apapun hidup ini angkasa, kita pun tahu luasnya. Kalaupun hidup ini duka, kita punya luka. Kalaupun hidup ini cinta, matalah bertegur sapa. Lalu صدق الله العظيم.